السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. إخواني في الدين أعزكم الله، قم مسلمين ينصح حرمتي مسي كتاب مبهس tentang hak-hak para wanita atau hak-hak para istri dari suami-suami mereka. Bahwa yang pertama, hendaklah memberikan nafkah yang halal, yang baik, yang mencukupi mereka. Yang kedua, hendaklah mengajari mereka ilmu agama. Kalau dia tidak mampu, maka hendaklah bantu dia untuk belajar, dukung dia untuk belajar ke majelis-majelis ta'lim para wanita. Dan itu termasuk di dalamnya menjaga mereka dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan Rasulullah SAW menyatakan, ala wastausu bin nisa'i khaira. Ketahuilah, hendaklah kalian memberi nasihat, wasiat kepada para wanita dengan baik, karena sungguhnya mereka itu seperti tawanan kalian. Kasihani mereka, sayangilah mereka, karena mereka dalam keadaan di bawah kalian dan kalian bertanggung jawab tentang mereka. Maka ajari mereka, bimbing mereka. Yang ketiga, berkait dengan yang kedua, an yulzimaha bita'alimil Islam. Hendaklah membimbing mereka untuk berpegang dengan rambu-rambu agama. Apa bedanya dengan yang kedua? Kalau dua, didukung untuk belajar, ajari atau dukung untuk belajar. Kalau ketiga, dididik untuk berpegang dengan ma'alimul Islam, dengan rambu-rambu Islam dan adab-adab Islam. Artinya, antatabarraj, hendaklah melarangnya untuk tabarruj. Jangan, enggak boleh tabarruj. Ini barakallahu fikum sebagai tanggung jawab suami yang harus diberikan pada istri, dan itu hak mereka untuk dididik. Jangan dibebaskan. Akhir-akhir ini memang salah kaprah. Dikira suami yang baik itu adalah suami yang membebaskan istrinya. Iya sayang, kamu mau apa aja silahkan sayang. Fahadha jahilun. Pertama, bodoh dia. Dikira bahwa itu kasih sayang. Istrinya dibebaskan sebebas-bebasnya. Dan yang kedua, dia bodoh pula. Dikira istrinya senang digitukan. Bahwa para wanita yang masih fitrah merasa gak suka dibebaskan seperti itu. Yang mana yang boleh, yang ini apa yang itu? Udah terserah kamu aja lah. Dia tidak akan suka. Para wanita masih dalam fitrahnya gak akan suka. Dia ingin suami yang tegas, jelas, mau A atau B. Yang ini yang boleh, apa yang itu? Yang ini yang dilarang atau yang itu dilarang? Ini khunina na'azakumullah. Yang ketiga, bahwa itu akan mencelakakan istrinya sendiri. Berarti dia berbuat jahat pada istrinya ketika dibebaskan untuk berbuat apa saja. Maka yang ketiga, kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan itu merupakan hak mereka para wanita, untuk dididik. Diperintahkan untuk memakai hijab yang syar'i, diperintahkan untuk jangan bercampur dengan laki-laki, diperintahkan untuk memanjangkan pakaiannya, diperintahkan untuk memilih pakaian yang longgar, jangan sempit, diperintahkan untuk begini dan begitu, semuanya dengan ma'alim al-Islam, dengan sunnah-sunnah. Agar jangan sampai istri-istri kita menjadi orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la yadkhulnal jannata wa la yajidna rihaha, tidak masuk surga dan tidak mencium bau surga. Tentunya seorang suami yang sayang pada istrinya tidak mau istrinya menjadi orang-orang yang la yadkhulnal jannata, yang enggak akan masuk surga, bahkan enggak akan mencium bau surga. Nabi SAW menyatakan sinfani min ahli nar, dua golongan dari api neraka atau dari penduduk neraka. Yang pertama rijalun ma'hum siyad yadrimuda ka'ad nabil baqar yadribuna bihan nas. Golongan pertama laki-laki yang memegang cemeti seperti ekor-ekor sapi mencambuk manusia. Dan golongan kedua nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ila la yadkhulunal jannata wa la yajidna rihaha. Golongan kedua wanita-wanita yang pakai pakaian tapi telanjang. Kata para ulama, pakai pakaian tapi sempit membentuk tubuhnya, pakai pakaian tapi tembus pandang terlihat auratnya, memakai pakaian tapi pendek terlihat dari bawahnya. Dan sekian bentuk-bentuk pakaian-pakaian yang membongkar aurat atau membuka aurat atau yang menampakkan aurat, semuanya dikatakan kasiyatin ariyat. Ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah. Dalam keadaan dia miring dan memiringkan orang lain. Ada dua tafsiran. Tafsir yang pertama bahwa dia melenggok-lenggokkan badannya. Tafsiran kedua, dia menyimpang dan menyimpangkan laki-laki. Dia berbuat sesuatu yang dosa dan membuat laki-laki berbuat dosa. Ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah, yang rambut-rambut mereka seperti punuk unta yang miring, disanggul, disasak. Diantar sama suaminya mau kondangan dengan sanggul yang tinggi. Diantar, dipertontonkan, ini istri saya, cantik kan? Astagfirullah. La yadkhulunal jannata wa la yajidna rihaha, dia enggak akan masuk surga dan enggak akan mencium baunya, padahal baunya dia akan terima dari sekian jarak. Harusnya jannah bisa dicium harumnya dari sekian jaraknya. Qul inna a'udzubikumullah, hadis rawahu Muslim dan juga Imam Ahmad dalam lafaz sinfani min ahli an-nar lam arahuma, dua golongan dari api neraka yang aku belum melihatnya. Sinfani min ahli an-nar lam arahuma. Yang kedua adalah golongan para wanita, sehingga mereka para suami yang membiarkan istrinya tabarruj dengan tabarruj al-jahiliyah, membiarkan mereka memakai jubah-jubah yang sempit. Jubahnya sempit, tangannya sempit, cadarnya sempit. Apa jadinya? Kayak seorang wanita dicat hitam. Semuanya kelihatan, cuma dicat hitam selesai. Khudunna azakumullah, hal haram. Hendaklah para suami melarang mereka. Yang keempat, al-adl, keadilan. Fayajib ala zawj, ini masih dari kitab Linnisa'i faqat oleh Syekh Abdullah Al-Jarullah. Kata Syekh Abdullah Al-Jarullah, al-adl, keadilan, ini juga hak para istri yang harus ditunaikan oleh suami. Mereka harus diperlakukan secara adil. Ala zawji an ya'dila baina azwajihi, hendaklah para suami adil terhadap istri-istrinya. Fa innallaha ta'ala 'indama abaha lirajul az-ziyadah 'ala al-wahidah qayyada dhalika bil 'adl. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengizinkan bagi para suami untuk menambah istri menjadi 2, 3 atau 4, Allah berikan syarat keadilan. Allah katakan innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk berbuat adil dan berbuat ihsan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fankihu ma taaba lakum minan nisaa'i mathna wa thalatha war ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kata Allah, silakan nikahi wanita-wanita yang kalian sukai 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian khawatir enggak bisa berbuat adil, maka satu sajalah. Artinya syarat untuk dia menikah 2, 3 atau 4, hendaklah bisa berbuat adil. Kalau khawatir enggak bisa berbuat adil, fawahidah, maka satu sajalah. Wa yakunul adl fi umurin katsirah. Dan yang namanya adil adalah pada perkara-perkara yang banyak, tapi berkait pada perkara-perkara zahir. Kata beliau, adkur minha, aku sebutkan diantaranya. At-ta'am, والشراب والكسوة والسكن والمبيت. Lima perkara ini diantaranya, yaitu adil diantara para istri-istri, istri pertama ataupun kedua ataupun ketiga, hendaklah adil dalam masalah memberi makan mereka, adil dalam memberi minum mereka, adil dalam memberi pakaian pada mereka, adil dalam memberikan tempat tinggal untuk mereka, dan adil dalam mabit, dalam bermalam. Itu hak mereka. Kecuali kalau mereka memberikan haknya pada istri yang lain. Seperti Saudah bin Zama'ah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika melihat sepertinya Rasulullah SAW tidak suka dengan dirinya, maka dia mengatakannya, Rasulullah jangan ceraikan aku. Bahwa hakku, aku berikan pada Aisyah. Hakku, aku berikan pada Aisyah. Khamilin a'azakumullah, itu sukarela. Tetapi hukum asalnya mereka memiliki hak al-mabit. Pakaiannya, makannya, minumnya, tempat tinggalnya, dan juga bermalamnya. Wa qad sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqal. Ada seorang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ma haqqu zaujat ahadina alaih. Ya Rasulullah, apa hak istri salah seorang kami kepadanya, kepada suaminya? Maka Nabi menjawab, antut'imaha idha ta'imta. Memberi makan mereka kalau engkau makan. Ini menunjukkan kalau memberi makan itu sesuai dengan kemampuan suami. Memberi makan mereka apa yang kau makan. Beri pakaian mereka kalau engkau memakai pakaian. Ya, ini seperti yang kau pakai. Wala tadribul wajha, dan jangan pukul wajah. Wala tuqabbih, dan jangan jelekkan dia. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan engkau boikot dia kecuali di rumahnya. Fanabirina azakumullah. Apa maknanya ini? Jangan kau boikot dia kecuali di rumahnya. Artinya kalau dihukum, dihukum dengan ini dan ini dan ini sampai pada puncaknya, fahjuruhunna fil madaji', kata Allah. Pisahkan tempat tidur. Nah, pisahkan tempat tidur tetap kamu di malam itu di rumahnya dia. Jangan pisah ke tempat tidur, kamu pergi ke tempat istri yang lain. Nggak, fil bait. Di rumah. Qal hadithun hasan. Hadar hadith, hadithun hasan. Berarti hak mereka para wanita untuk diberi makan seperti yang kita makan, diberi pakaian seperti yang kita pakai. Jangan kita berfoya-foya dengan yang mewah-mewah, istri dikasih yang sekadarnya. Ini tidak adil. Demikian pula, la tadribul wajh, walaupun kamu marah bagaimanapun juga, jangan memukul wajah. Wala tadribul wajh. Disuruh oleh Allah untuk memukul mereka kalau memang sudah layak untuk dipukul. Kalau terjadi nusyuz, pelanggaran-pelanggaran mereka para wanita, maka disusun dari tahapan pertama dengan nasihat atau nasihat yang lebih keras, memarahinya, menegurnya, sampai Allah katakan wadribuhunna, dan pukullah mereka. Dan wahjuruhunna fil madhajih, dan pisahkan tempat tidur, artinya engkau tidak menggaulinya. Barakallahu fikum, ini adalah hukuman buat dia. Barakallahu fikum, kalimat la tuqabbih, jangan jelekkan dia. Ini sebagian ulama menyatakan jangan cerca dia dengan ucapan-ucapan jelek. Tetapi tafsiran kedua yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Jarullah, la tuqabbih maknanya jangan ucapkan qabbahallah wajhak atau qabbahakallah atau qabbahakillah, semoga Allah menjelekkan wajahmu. Tidak boleh. Doa yang seperti ini termasuk doa jelek atas istrinya, dan itu haram. Tidak diperbolehkan. Dan kenapa tidak boleh mencerca atau menjelekkan? Kau diberi nasihat oleh para wanita dengan tabiatnya dan fitrahnya. Sungguh kau pukul dia dengan kau cerca dia, lebih sakit dicerca. Lebih sakit dicerca. Dia pukul sebentar, selesai. Tapi kalau kamu ucapkan dengan ucapan-ucapan yang jelek, ini barakallahu fikum akan melekat padanya lama, susah untuk hilang. Padahal mereka siapa lagi kalau bukan suaminya yang memujinya? Siapa lagi? Dia diperintahkan untuk menjaga hijabnya dari orang lain. Artinya khusus buat dirimu, buat kalian wahai para suami. Maka kalau engkau menjelekkan dia, apa sisanya? dasar jelek. Astagfirullah. Atau dengan ucapan-ucapan yang lebih pedas dari itu. Cantik enggak. Habis sudah. Habis. Harapan dia satu-satunya adalah suaminya. Tapi kalau suaminya sudah menjelekkan, apa jadinya? Kamu caci maki, kemudian kamu jimai. Ini memalukan sekali. Malu dengan dirimu sendiri. Engkau cerca dia di siang hari, kemudian engkau jimai di malam hari. Rasulullah SAW menganjurkan, mencontohkan untuk memuji para istri, menyanjung mereka, dan memanggil mereka dengan panggilan-panggilan yang baik. Dan ini barakallahu fikum sunnah. Jangan dikatakan bahwa itu adalah itu rayuan gombal, bukan. Itu sunnah. Bukan rayuan gombal. Biasakan manggil dengan panggilan-panggilan yang baik. Dan itu sebagaimana laki-laki juga suka dipanggil dengan panggilan yang baik oleh istri, istri juga suka dipanggil dengan panggilan yang baik oleh suami. Dan itu adalah betul-betul sesuatu yang akan menambah mawaddah dan rahmah pada rumah tangga. Jangan dianggap remeh, jangan dianggap kecil. Itu perkara yang sangat penting. Qala wal ma'na la tuqabbih, yani la taqul qabbahakillah. Kama thabata an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud dan juga Ibnu Majah dan Nasa'i. Dari Abu Hurairah. Kata Nabi, man kanat lahu imra'atan, barang siapa memiliki dua istri, falam ya'dil bainahuma, dan kemudian dia tidak berbuat adil pada keduanya, ja'a yaumul qiyamah ahadu syiqaihi ma'il, bahkan datang dia hari kiamat nanti dalam keadaan salah satu sisinya miring sakit. Ini khunun na'azakumullah, termasuk hak mereka untuk diperlakukan secara adil. Jangan dijatuhkan mereka, jangan dicerca mereka. Yang kelima, alla yufshi sirraha wa alla yadhkur aiban fiha idha huwa al-amin 'alayha wal mutalib bi ri'ayatiha. Yang kelima, hendaklah jangan menyebarkan aibnya. Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, istri saya begini, istri saya begitu, istri saya segala macam dilaporkan. Kata Nabi, ceraikan dia. Bengong dia. Ceraikan ya Rasulullah. Aku masih cinta. Kalau masih cinta, ngapain? Kau ceritakan kejelekannya. Selesai. Berhenti dia. Nyalahkan diri dia sendiri. Ceraikan dia. Lah kalau memang seperti itu keadaannya, ngapain lagi kamu pegang? Ceraikan dia. Loh, saya masih cinta. Kalau kau masih cinta, ya jaga dia. Jangan ceritakan aibnya kepada orang lain. Qanabina na'azakumullah. Maka la tufshi sirraha wa alla yadhkur aiban fiha. Jangan ceritakan aib-aibnya, jangan ceritakan rahasia-rahasianya, dan termasuk jangan pula menceritakan urusan-urusan kamar pada orang lain. Saya di kamar sama istri saya begini-begini. Bisa. Haram hukumnya menceritakan yang seperti itu. Karena ucapan Nabi SAW dalam riwayat Muslim, inna min syarrin nas indallahi manzilatan yawmal qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaih thumma yanshur sirraha. Dalam riwayat Muslim dikatakan bahwa sejelek-jelek manusia kedudukannya nanti hari kiamat adalah seorang laki-laki yang menunaikan hajatnya pada istrinya, istrinya menunaikan hajatnya pada suaminya, tiba-tiba paginya dia ceritakan rahasia berdua. Ini haram. Dikatakan syarral manzilah, syarran nas indallahi manzilatan, orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah yaumul qiyamah adalah orang yang seperti itu. Dia di kamarnya dengan istrinya, dia menunaikan hajat pada istrinya, istrinya menunaikan hajat pada dia, tiba-tiba diceritakan pada orang lain. Saya seperti ini, saya begitukan, saya beginikan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sadisan. Yang keenam. An ya'mura ahlahu wa awladahu wa sa'ira man fi ri'ayatihi bis salah. Hendaklah dia memerintahkan istrinya, memerintahkan anak-anaknya, memerintahkan orang-orang yang di bawah pimpinannya untuk salat. Wal muhafadha 'alaiha, dan menjaga salatnya terus-menerus. Jangan sekali saja selesai. Dijaga, diawasi. Bagaimana salatnya? Hadirin a'azakumullah. Wanita itu sudah saya katakan di awal, unik dia. Karena dia dalam keadaan masih tetap butuh bimbingan sampai tuanya. Ada satu sisi yang sama dengan anak-anak, walaupun sisi lainnya berbeda. Dari situ, bahwa mereka dalam keadaan terus butuh bimbingan, dalam keadaan terus butuh bimbingan, sehingga tidak pernah ada dalam syariat ini mereka kecuali keputusannya di atas wali mereka. Itu para wanita dalam urusan nikah harus dengan walinya, tidak bisa menikahkan diri sendiri. Dalam urusan apalagi harus walinya. Ketika dia masih kecil, bapaknya. Ketika dia sudah menikah, suaminya. Hadirin a'azakumullah. Kenapa demikian? Karena memang mereka, para wanita, adalah makhluk yang lemah. Dan ini bukan menjatuhkan mereka, merendahkan mereka, tapi justru hendaklah para wanita berbangga karena mereka selalu disayang dan selalu dijaga, selalu dipelihara, selalu diperhatikan. Dan itu perintah dalam Quran dan Sunnah untuk menjaga mereka, memperhatikan mereka. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kata Allah, perintahkan keluargamu untuk salat dan sabarilah. Ini terus-menerus. Wastabir 'alaiha maksudnya terus-menerus sabar memerintahkan mereka untuk salat. Salat, salat, salat. Bangunkan. Perciki dengan air. Demikian pula anak-anaknya. Maka para suami memerintahkan mereka untuk salat. Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat ketika berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin, dan pukullah mereka ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan tempat tidur mereka. Wanita dengan laki-laki sudah mulai dipisah, sudah mulai umur 10 tahun pisah. Jangan dicampur. Hadis hasan diriwayatkan oleh Abu Dawud bi isnadin hasan. Yang ketujuh, an yasmaha laha bil khuruji idha tajat ilaih. Hendaklah mengizinkan para wanita untuk keluar kalau ada hajat yang dibutuhkan. Jangan semena-mena jadi pemimpin kemudian istrinya dikurung enggak boleh kemana pun. Kalau ada hajat dan masih dalam batas-batas belum safar, dan hajatnya hajat yang memang perlu, maka izinkanlah mereka. Kaziarati ahliha wa aqaribiha wa jiraniha. Seperti ziarah kepada keluarganya, pada bapaknya, atau kerabatnya, atau tetangganya. Saya mau main ya ke rumah si fulan. Ziarah. Dijaga oleh suami. Kemarin baru ziarah, kok sekarang ziarah lagi? Oh enggak ada anu, tayyib. Besok mau ziarah lagi? Jangan. Zurghibban tazdad hubban. Tengoklah jarang-jarang, akan semakin akrab kalian. Kalau sering-sering, bosenin. Iya. Datang lagi. Datang lagi. Emang mereka enggak punya acara di rumahnya dengan istrinya, dengan keluarganya? Ada. Khamilina azakumullah. Maka seorang suami harus bijak. Kalau memang perlu sesekali, izinkan. Kalau terlihat sudah terlalu banyak, stop. Jangan. Sudah kemarin kamu keluar. Dan ini semua harus ditimbang dengan hikmah, dengan bijak, dengan syar'i tentunya. Maka izinkanlah mereka kalau mereka mau menjenguk orang tuanya, apalagi kalau sakit. Izinkanlah kalau mereka memang membutuhkan untuk merawat ibunya. Atau ingin keluar untuk salat jamaah. La tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian halangi hamba-hamba perempuan Allah kalau mau ke masjid Allah. Dilarang. Khamilina a'azakumullah kumusim yang sahur mati. Idha kana khurujuha syar'iyan. Syaratnya kalau keluarnya secara syar'i, pakai hijab yang syar'i, dengan cara yang syar'i. tidak memakai minyak wangi, dan tidak keluar dengan perhiasan-perhiasan, dan tidak membuat fitnah pada kaum laki-laki. Minas sunnah an ya'dan laha, termasuk sunnah mengizinkan mereka. Karena Nabi menyatakan la tamna'u ima Allah masajidallah. Tapi syarat-syarat tadi jangan lupa. Pakaian yang syar'i, hijab yang syar'i, tidak memakai minyak wangi. Nah. Tetapi perlu diketahui wahai para wanita, bahwa yang namanya salat bagi para wanita yang paling baik adalah di rumahnya. Dan lebih baik lagi kalau di kamarnya. Lebih baik lagi kalau di tempat khususnya. Lebih baik daripada di masjid. Tetapi walaupun demikian, ada hadis yang menyatakan jangan larang mereka kalau mereka mau ke masjid. Wa salatuha fi baitiha afdallaha, kata Syekh Al-Jarrah, tetapi rumah-rumah mereka lebih baik. Jadi kalau salat di rumahnya lebih bagus. Thaminan, yang ke-8. Ala zawji, atas para suami, an yatahammal adza zawjatihi wa yataghafal an katsirin mimma yubdir minha aw yubdir minha. Hendaklah yatahammal adza. Yatahammal adza artinya menyabari perkara-perkara jelek dari istrinya. Wa yataghafal, dan melupakan kesalahan-kesalahan mereka yang telah lalu. Jangan jadi pendendam. Al-'afina 'anil nas diperintahkan, apalagi 'an zaujatiha, 'an zaujatihi. Kita diperintahkan untuk menjadi orang yang 'afina 'anil nas. Kadhiminal ghaiz wal 'afina 'anil nas, menahan marah dan memaafkan manusia. Itu sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apalagi terhadap istrinya sendiri. Qanibina a'azakumullah, sekali lagi saya katakan. Bahwa sekarang banyak yang terbalik. Kepada orang lain, maaf. Senyum. Begitu pulang ke rumahnya, cemberut sama istrinya, tidak ada maaf bagimu. Keras, kasar. Apa enggak terbalik? Qanibina a'azakumullah, kalau orang-orang di jalan, penjual, toko, pelayan, kalau kamu senyum-senyum, GR mereka. Jadi fitnah. Jadi fitnah bagimu dan bagi dia. Tetapi kalau istrinya, kamu dapat pahala. Ucapan baik dapat pahala. Senyummu dapat pahala. Membelai mereka dapat pahala. Dapat pahala. Qul inna a'udzubika, sampai para sahabat terkejut. Ya Rasulullah, fi buti ahadina sadaqah. Ya Rasulullah, apakah pada kemaluan kami juga ada sedekah? Ketika Rasulullah menyatakan wa fi budi ahadikum, dan pada kemaluan kalian ada sedekah. Kata Nabi, iya. Apakah pada atau masalah itu juga ada sedekah ya Rasulullah? Iya. Bukankah kalau disalurkan pada yang haram dapat dosa? Maka disalurkan pada yang halal dapat pahala. Kalau kamu apa istilahnya bahasa Jakarta? Nyari kalimatnya susah. Ganjen, apa itu namanya? Nah, genit. Genit sama orang lain. Sama istri, gak begitu. Apa gak terbalik? Kalau yang ini haram, maka yang kepada istri halal, dapat pahala. Bersikap baik. Bersikap yang betul-betul membuat dia gembira. Dengan guyon, dengan istri. Barakallahu fikum. Itu guyon yang diperbolehkan. Mizah. Jangan terlalu kaku. Maka dikatakan di sini yang ke-8, ala zawji an yatahammal, seorang suami hendaklah dia menyabari kekurangan-kekurangan istrinya dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. An katsirin mimma yabdur minha, yang kadang-kadang keluar dari istri, rahmatan wa syafqatan alaiha, karena kita sayang pada mereka. Ingat-ingat bahwa suamimu manusia. Ingat-ingat bahwa istri-istri kita manusia. Selesai. Sehingga bisa saling memaafkan. Ya, memang suami saya manusia. Kadang-kadang memiliki kekurangan. Bahkan bukan kadang-kadang, seringkali. Memiliki kekurangan. Hampir enggak ada yang sempurna. Maka demikian pula para suami melihat kesalahan-kesalahan istrinya, ditegur, bukan enggak ditegur, tetapi dimaafkan. Lain kali jangan ya. Enggak boleh. Saya enggak suka yang demikian. Barakallahu fikum. Apa yang sudah lewat, ya sudah. Jangan pendendam, marah, kemudian disimpan terus, disebut ulang-ulang terus, kamu pada hari ini, pada hari ini, pada hari ini, sudah sekian saya catat. Ngapain dicatat? Itu di samping dia berbuat satu kejelekan, ada kejelekan lain. Nabi itu tasyabuh dengan para wanita, menyerupai wanita. Karena digambarkan oleh Rasulullah SAW adalah para wanita. Para wanita kebanyakan menjadi penduduk neraka. Kenapa? Dikatakan yakfurna al-ashir. Yakfurna al-ashir karena sering kufur nikmat pada suaminya. Bagaimana? Ketika suaminya sudah berbuat baik sekian banyaknya, begitu salah sekali berbuat salah, dia menyatakan innaka lam ta'mal khairan qat, engkau enggak pernah berbuat baik sama saya sekalipun, sambil nangis. Tapi tidak pernah berbuat baik pada saya sekalipun. Lam ta'mal khairan qat. Engkau enggak pernah berbuat saya, enggak pernah memberikan, enggak pernah. Ya Allah, hilang semua itu. Lah kalau laki-lakinya juga begitu, apa jadinya? Memang kamu dari dulu enggak pernah berbuat baik, kata suaminya. Kamu dari dulu begini. Berarti perempuan dengan perempuan enggak ketemu. Enggak ketemu. Yang satu memiliki sifat seperti itu, yang satu memiliki sifat pemaaf. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Klop. Yang ininya pemaaf. Sampai dikatakan oleh para ulama, kenapa cerai itu ada di tangan suami? Lau kana talaqu fin nisa, kata para ulama, kalau cerai itu ada di tangan para wanita, niscaya mereka akan menceraikan suaminya sehari 8 kali. Sahih. Ini ucapan mereka para ulama. Kalau ada tangan mereka, kenapa? Wanita meletup-letup emosionalnya kemudian hilang. Hari ini meletup-letup cerai, besok hilang. Besok lagi, begitu lagi. Kalau di tangan mereka, bahaya. Alhamdulillah Islam agama Allah. Allah Maha tahu sifat-sifat hamba-hambanya, khasnya laki-laki seperti apa, modelnya perempuan seperti apa, maka yang memegang urusan talak adalah suami. Sehingga hendaklah suami jangan seperti wanita. Hendaklah yatahammal adza, memikul beban untuk menyabari kekurangan-kekurangan perempuan. Karena wanita adalah naqisatu dinin wa aqlin. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang naqisatu dinin wa aqlin, yang kurang akalnya, kurang agamanya. Jadi dengan hadis dari Nabi SAW dalam riwayat yang sahih, ada yang tanya, ya Rasulullah, kenapa para wanita dikatakan naqisatu dinin wa aqlin? Kenapa dikatakan kurang akalnya, kurang agamanya? Adapun kurang agamanya, bukankah kalian dalam sebulan, sepekan kurang lebih tidak sholat? Itu kurang agama. Adapun kurang akalnya, bukankah Allah menyatakan hendaklah memberi saksi rajulaini au rajulun wa imra'atan. Satu laki-laki, dua laki-laki, atau kalau enggak ada dua laki-laki, satu laki-laki, yang satu laki-lakinya digantikan dua perempuan. Litudzakkira ihdahumal ukhra, agar satu yang lainnya saling mengingatkan. Baik. Artinya ukurannya 1:2. Dalam masalah hafalannya juga, dalam masalah akalnya. Itu naqisat akal. Maka naqisatu dinin wa aqlin ini adalah perkara yang memang lumrah pada wanita, bukan untuk menjelekkan mereka, tapi untuk para suami menyayangi mereka dan memaklumi mereka. Memaklumi mereka, kalau mereka dalam keadaan kurang, ya wajar namanya naqisatu dinin wa aqlin. Ditegur lagi, disabari lagi. Ditegur lagi, disabari lagi. Ini yang dikatakan dengan yatahammal adza zaujatihi, syafqatan 'alaiha, karena sayang pada mereka. Wa qad amara Allah taala bi mu'asharatin nisa bil ma'ruf, dan diperintahkan kita untuk bergaul dengan mereka dengan baik. Dan untuk menemani mereka dengan baik. Dan Allah menyebutkan dengan kalimat wasahibhuma fi dunya ma'rufa, pada orang tua. Dan sama juga Allah katakan pada para istri, ashiruhunna bil ma'ruf. Ya takhanibun a'azakumullah, sahibhuma fid dunya ma'rufa, hendaklah kalian tetap bergaul dengan orang tua dengan baik. Di sini wa'ashiruhunna, bergaullah dengan istri-istri kalian bil ma'ruf juga. Karena memang ini adalah perkara yang Hampir sama dalam sisi kita hendaklah menyabari. Bagaimana kalau orang tua berbuat sesuatu yang jelek pada kamu? Dendam? Tentunya enggak. Kita akan sabar. Kita akan sabar. Terus kita berbuat lagi. Nasihati lagi. Berbicara dengan baik lagi pada para orang tua. Kita berikan lagi hak-hak mereka. Demikian pula kepada para istri. Mereka itu adalah ibu-ibu anak-anak kalian. Mereka adalah ibunya anak-anak kalian. Yang harus kalian perhatikan mereka. Qala, dikatakan tasian yang kesembilan. An la yasmah laha an tashtari majallan khali'ah ataqra al-qasas al-fasiqah. Hendaklah melarang mereka untuk membeli majalah-majalah yang jelek, yang maksiat, atau membaca kisah-kisah novel yang maksiat, dan larang mereka untuk ikhtilat, bercampur dengan laki-laki di tempat-tempat yang bercampur dengan laki perempuan, dan jangan pula bergaul dengan para wanita yang fasiqah, zawatu sum'ah sayyi'ah, wanita yang terkenal jelek. Jangan. Misalnya ada tetangga atau orang yang di sekitar situ perangainya jelek dan terkenal, akhlaknya juga jelek, maka larang istrimu, wahai para suami. Ini tanggung jawab kalian dan ini hak mereka, para wanita, untuk dilindungi. Jangan bergaul dengan si fulana, dia demikian, demikian, demikian. Khamilina azakumullah. Mereka-mereka yang dibuai oleh kisah-kisah khali'ah, oleh majalah-majalah khali'ah, oleh sinetron-sinetron, gak pernah puas dengan keluarganya. Hati-hati itu. Itu merusak. Merusak. Merasa keluarga orang lain kok bagus, keluarga kami kok demikian. Selalu isinya ketidakpuasan-ketidakpuasan. Kenapa? Karena apa yang dibayangannya adalah khayal yang tergambar dari sinetron-sinetron tadi. Kok suami saya gak selembut dia ya? Siapa? Dia. Dia siapa? Astagfirullah. Tokoh dalam film. Film India, film sinetron, film apa lagi? Itu barakallahu fikum. Gambaran-gambaran kadzab, gambaran-gambaran dusta. Kalau tidak dibuai dengan khayalan-khayalan yang seperti itu, akan terasa suamimu adalah yang paling baik buat kamu. Dan suami juga akan merasa istrinya adalah yang paling baik buat dia. Dan akan saling bersyukur pada Allah Ta'ala atas apa yang Allah berikan kepadanya. Ini juga penting bagi para suami untuk menjaga mereka. Dan ini termasuk qiwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki harus memimpin para wanita. Dan termasuk ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dan termasuk hadis bahwa seorang laki-laki adalah pemimpin dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Yang ke-10. 'Ala zawji an la yazhar kharij al-manzil ila sa'atin muta'akhir min al-lail. Hendaklah para suami jangan begadang dengan kaum laki-laki meninggalkan rumahnya sampai tengah malam. Karena malam itu adalah hak mereka para wanita. Lima sahih an Rasulullah. Karena apa yang telah sahih dari Rasulullah SAW bahwa beliau berkata kepada Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, lama balagha qiyamal laili wa siyamun nahari wa ihmalu ahlihi. Ketika terdengar berita bahwa Abu Darda setiap siang puasa, malamnya salat lail, tidak tidur. Tidak tidur bersama istrinya. Melalaikan istrinya atau mengabaikan istrinya. Maka dikatakan, inna li ahlika alaika haqqa. Sesungguhnya pada keluargamu ada hak yang harus kamu tunaikan. Khana bin a'azakumullah, kisahnya ma'ruf. Beliau dengan Salman al-Farisi, ketika mengetahui istrinya dalam keadaan mutabaddilah, Kata Abdullah itu seperti enggak ngurus diri dan dalam keadaan serasa tidak dibutuhkan oleh suaminya. Ada apa denganmu? Dikatakan, itu sahabatmu itu enggak butuh kepadaku. Artinya suamiku sudah tidak butuh lagi kepadaku. Sibuk dengan urusannya sendiri. Maka dia bermalam di rumahnya Abu Darda. Begitu ditawari makan siang, dia makan. Aku enggak makan kalau kamu enggak makan. Aku puasa. Ya udah berarti aku enggak makan. Jangan-jangan kalau gitu aku batalkan puasaku. Batalkan puasanya. Makan bersama. Begitu malam mau tidur, dia bangun salat, ditarik oleh Salman. Tidur. Nanti kita akan bangun sama-sama. Tidur di awal malam, kemudian di akhirnya dibangunkan. Sekarang saatnya kamu salat. Diajarkan keadilan-keadilan yang pas. Sampai kemudian dikatakan dengan kalimat tadi, inna rabbika alaika haqqan, wa inna li jasadika alaika haqqan, wa inna li ahlika alaika haqqan, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Rabb kamu punya hak yang harus kamu tunaikan. Sesungguhnya jasadmu, badanmu punya hak yang harus kamu tunaikan. Dan istrimu juga punya hak yang harus kamu tunaikan. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Maka berikanlah pada setiap yang berhak, berikan haknya. Hak Allah berikan pada Allah Ta'ala. Hak badanmu, urus dirimu. Hak istrimu, tunaikan kepadanya. Disampaikan pada Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, sadaq. Sadaq Rasul, dia benar. Inna li rabbika alaika haq, wa inna li jasadika alaika haq, wa inna li rabbika alaika haq, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Maka berikan hak-hak mereka pada masing-masingnya. Berikan hak-haknya. Barakallahu fikum. Ini contoh yang dalam keadaan ibadah. Salat semalam suntuk. Istrinya dianggurkan begitu saja. Ditegur. Ditegur dengan kalimat, inna li ahlika alaika haq. Istrimu punya hak dari kamu. Bagaimana kira-kira dengan orang yang begadang bukan untuk qiyamul lail? Ngobrol ngalor ngidul sepanjang malam sampai jam 1, jam 2. Ngakak-ngakak, ketawa-ketawa, segala macam. Bahkan sebagian dengan berbagai macam acara-acara yang laghun. Apakah main kartu, main domino, atau cerita kosong. Ini melalaikan hak para istri. Dan itu juga akan meretakkan keharmonisan rumah tangga. Akan merasa bahwa kamu itu tidak membutuhkan dirinya. Para wanita akan merasa bahwa engkau tidak membutuhkan dirinya. Dan mulai hilang kecintaannya pada suaminya. Dan ini akan merusak. Akan merusak rumah tangga. Qanibidina azakumullah. Maka hendaklah para suami layasar kharijal manzil. Jangan begadang apalagi di luar rumah. Sampai akhir malam. Karena itu adalah hak mereka para istri. Kadzalika fi rijal. Alla yahfadha haqqa zawjatihi illa ma dama raghiban fiha wa mutaalliqan biha fa idza kabarat aw maridat aw iftaqarat talaqaha. Demikian pula para laki-laki, hendaklah jangan dia pegang istrinya kalau butuh saja. Kalau melihat istrinya dalam keadaan tidak dia butuhkan, apakah sudah tua atau sedang sakit atau sedang haid atau nifas, maka ditinggal. Gak pernah dihubungi, gak pernah digubris. Dia menyibukkan dirinya dengan berbagai macam acara-acara lakukan dengan teman-temannya. Kenapa istrinya gak bisa diapa-apain? Ini juga gak boleh demikian. Itu hak mereka para wanita untuk tetap kita dampingi mereka pada hak-hak mereka. Wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Kata Allah, jangan kalian saling melupakan keutamaan. Jangan saling melupakan kebaikan. Bahwa dia sekarang sakit, kemarin tuh ngurus kamu. Dia sakit kenapa? Karena ngurus kamu, wahai para suami. Kan begitu. Hadirin a'azakumullah. Jangan lupakan fadl, jangan lupakan kebaikan mereka. Mereka sakit, mereka berkurang, mereka sampai tua bersama kamu, ngurusi kamu, maka jagalah mereka. Istausu bin nisa'i khaira. Khana bin a'azakum Allah. Sampai jam berapa ini? Masih beberapa jam lagi. Maka peganglah kuat-kuat apa yang dinasihatkan oleh para ulama, termasuk Syekh Nasir Sa'di, Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, Abdurrahman bin Nasir Sa'di, tentang kiat-kiat untuk kehidupan bahagia yang tadi sudah kita sebutkan di awal, yaitu agama. Itu pertama kali, ilm wal amal saleh, atau iman wal amal saleh. Karena siapa yang beramal dengan amalan salihah wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka makmurkan rumah tangga kita dengan masalah-masalah sunnah, dengan menghidupkan sunnah. Akan terasa nikmatnya, akan terasa indahnya, akan terasa nanti ketentraman hidup yang akan kalian rasakan, apa-apa yang mungkin belum dirasakan. Ternyata hati ini tenang, tentram, tidak saling suudzon. Ketika sibuk dengan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan atau yang di bawahnya lagun-lagun, kesia-siaan-kesia-siaan, ternyata mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Dia merasa tidak diperhatikan suaminya karena suaminya sibuk dengan urusan yang seperti itu. Suaminya juga merasa enggak diperhatikan oleh istrinya karena istrinya sibuk dengan urusan-urusan hiburan dirinya. Lagun-lagunya dari HP-nya, dari tab-nya, dari peralatan-peralatan yang seperti itu. Akhirnya hubungan jadi renggang, keharmonisan jadi berkurang. Tapi ketika disibukkan dengan sunnah, masya Allah, akan saling melihat keikhlasan. Istrinya melihat keikhlasan suaminya, dan suaminya melihat keikhlasan istrinya. Bahwa sungguh amalan mereka murni karena Allah SWT. Itu lebih mengena di hati, akan lebih mengena di hati ketika melihat keikhlasan. Qala wa sababu dzalik, kenapa orang yang berpegang dengan amal saleh akan menjadikan hidupnya baik? Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, fa innal mu'minin billahi wal iman as-sahih al-muthmir lil 'amal salih wal muslih lil qulub wal akhlaq wad dunya wal akhirah. Karena yang namanya ilmu yang benar, ilmu yang hak, dan keimanan, dan amal saleh akan memperbaiki hati. Akan memperbaiki hati. Hati inilah faktor utama kebahagiaan. Jangan dikira faktor kebahagiaan itu adalah harta dunia. La wallah, tidak demi Allah. Faktor kebahagiaan bukan harta dunia. Faktor kebahagiaan itu adalah apa yang ada dalam dada. Kalau hati ini dalam keadaan baik, akan terasa dalam hati tenteram, tenang. Kalau hatinya tenang dan tenteram, kalau hati dalam keadaan bahagia, maka apapun yang dia makan dia syukuri, alhamdulillah. Apapun yang dia pakai dia syukuri, alhamdulillah. Istrinya akan bersyukur pada Allah dan kemudian pada suaminya. Masya Allah, suamiku memberikan kepadaku yang cukup. Suaminya juga akan bersyukur pada Allah dan berterima kasih pada istrinya. Masya Allah, istri saya memberikan padaku yang cukup. Kenapa? Karena hatinya sama-sama baik, hatinya saleh. Tetapi kalau hatinya rusak, dipenuhi su'udzan, buruk sangka, dipenuhi hasad, dengki, dipenuhi dengan berbagai macam kerusakan-kerusakan dalamnya, ya tentunya akan terjadi na'udzubillah kerusakan dan keretakan rumah tangga. Rumah menjadi panas membara, isinya sekian banyak hanya ribut dan ribut, berantem dan berantem. Berarti faktor utama yang harus diperbaiki adalah hati masing-masing, hati suami dan hati istrinya. Berarti memang demikian apa yang dikatakan oleh Allah adalah hak, al-iman wal-amal saleh. Akan memperbaiki akhlak, akhlak suaminya dan akhlak istrinya. Akan memperbaiki dunia mereka dan akhirat mereka. ma'ahum usulun wa usus yatalaqawna fiha jami' ma yarud alaihim min asbabis surur wal ibtihaj. Dan dengan ilmu din, ilmu agama, dan dengan keimanan dan amal saleh, akan kokoh di hati mereka prinsip-prinsip agama. Akan kokoh di hati mereka prinsip-prinsip syariat. Sehingga mereka tahu mana penyebab bahagia dan mana penyebab sengsara. Mana yang akan memberikan faedah-faedah dunia akhirat dan mana yang akan merusak dunia akhirat. Akan tahu. Dengan ilmu din, dengan ilmu syariah. Tahu asbab surur, asbab ibtihaj, tahu asbab al-qalq wal-ham, tahu mana penyebab kegundah gulanaan, tahu apa penyebab ahzan, kesedihan-kesedihan, apa penyebab qalq, penyebab kebingungan-kebingungan, dia akan tahu. Dengan apa? Dengan din, dengan syariat, dengan agama, dengan qala Allah, qala Rasul. Yatalaqawna al-mahab wal-masar biqabulillaha wa syurka 'alayha. Maka dia akan betul-betul saling mensyukuri, saling menerima apa yang diberikannya. Seorang yang beriman dan beramal saleh akan menjadi syakiran li an'umih. Jadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan-kenikmatannya. Orang yang bersyukur akan merasa bahagia dengan yang sedikit. Tetapi orang yang kufur nikmat atau orang yang tidak memiliki sifat syukur, maka dia tetap akan mengeluh walaupun diberikan sekian banyak. Gak pernah akan puas. Terus mengeluh. Dan tentunya dengan keluh kesah istrinya, suaminya gak akan betah di rumah. Ketika suaminya gak betah di rumah, maka kembali sekarang istrinya yang jengkel dengan suaminya. Kenapa gak betah di rumah? Begitu datang, maki-maki. Ngapain? Kelayapan, keluar, begini dan begitu. Apa kamu di luar dan seterusnya, seterusnya. Suaminya membantah. Untuk apa saya di rumah kalau mendengarkan keluhan-keluhan kamu tiap hari? Gak akan harmonis abadan. Orang yang hatinya jelek, hatinya rusak, karena jauh dari agama, tidak akan mendapatkan kebahagiaan walaupun dia dilimpahkan berbagai macam harta dunia, tetap gak akan bahagia. Tetapi Allah menjanjikan kebahagiaan pada mereka-mereka yang man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Karena orang mukmin betul-betul menakjubkan. Ajaban li amril mu'min amruhu kulluhu khair. Sungguh menakjubkan urusan seorang muslim karena urusannya semua baik. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'un sabar fakana khairan lah. Kalau ditimpa kebaikan-kebaikan dia syukur dan syukurnya baik buat dia. Dan kalau ditimpa kejelekan-kejelekan dia sabar, sabarnya baik lagi buat dia. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak mungkin yang demikian ada pada satu orang kecuali pada orang mukmin. Rawahu Muslim. Berarti mukmin saja yang bisa merasakan kehidupan yang bahagia. Kenapa? Liku-liku kehidupan ini barakallahu fikum tidak akan berubah. Mesti terdiri dari dua. Yaitu kejelekan dan kebaikan. Enggak ada satu manusia pun yang baik terus kehidupannya sampai akhir. Enggak ada. Enggak ada pula yang jelek terus, enggak ada. Yang namanya liku-liku kehidupan kadang senang, kadang duka. Kadang suka, kadang duka. Kadang sedih, kadang gembira. Kadang ditimpa rezeki, kadang pailit. Kadang begini, kadang begitu. Dan itu dunia. Kebahagiaan yang terus-menerus atau dalam keadaan kecukupan yang tidak pernah kurang hanya di jannah. Adapun di dunia, demikianlah kehidupan. Namanya liku-liku kehidupan. Tetapi orang mukmin menghadapi liku-liku kehidupan tadi dengan kenikmatan, dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia memiliki dua perkara. Kalau kejelekan, ya disabari. Kalau kebaikannya disyukuri. Dua-duanya baik. Dua-dua menjadikan ketenangan dalam jiwa. Kalau suami dan istrinya memiliki dua perkara tadi, sabar dan syukur, maka keduanya akan terbang menuju jannah. Dengan dua sayap yang kata Ibnu Qayyim, dua sayapnya adalah syukur dengan sabar. Kalau suaminya bekerja dan berhasil, alhamdulillah. Kalau bekerja kemudian gagal, sabar. Tidak apa-apa. Istrinya mengatakan begitu pada suaminya. Alangkah bahagianya suami tadi. keringatnya enggak sia-sia. Kenapa? Karena istri memaklumi dan menyatakan enggak apa-apa, memang qadar Allah ma syaa fa'al. Apakah enggak bahagia kalian mendapatkan istri yang seperti itu? Kamu sudah capek habis-habisan, ternyata gagal, pulang dimarahi istri, dimaki-maki. Bagaimana kira-kira? Rangkep-rangkep jengkelnya. Sudah dia sedih karena gagalnya, jengkel pula karena diucapkan dengan ucapan yang tidak pantas oleh istrinya sendiri, bukan oleh orang lain, oleh istrinya yang harusnya mendukungnya. Kenapa? Karena ketidaksabaran. Harusnya kamu lihat suaminya bekerja, berusaha pontang-panting dalam keadaan memeras keringatnya, membanting tulangnya, tetapi dapatnya cuma segitu, ya syukuri. Sudahlah, tidak apa-apa, belum Allah kasih, nanti juga insya Allah kasih. Sabar. Maka semangat kembali besoknya. Demikian pula suaminya pulang ke rumahnya, wahai istriku, siapkan makanan. Suaminya, istrinya mengatakan, tidak ada makanan apa-apa. Oh ya, tidak apa-apa kalau gitu, aku puasa. Seperti Rasulullah SAW ketika menanyakan di pagi hari makanan, tidak ada, kalau gitu aku puasa. Tidak ada masalah. Tidak mengeluh. Mana yang kemarin? Saya kasih uang sekian-sekian. Hah? Qanabilina azakumullah. Ya kalau ada, enggak mungkin disembunyikan. Kenapa kau suudan amat? Kalau memang ada, ngapain istri nyembunyiin makanan? Sudahlah. Yang seperti itu harusnya sudah tidak ada lagi. Suudan. Berburuk sangka. Suami pada istrinya atau istri pada suaminya. Dikatakan yang namanya din selalu menganjurkan, agama Islam ini selalu menganjurkan alal qana'ah birizqillah. Demikian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Agama ini menganjurkan kepada kita semuanya, laki-laki maupun perempuan, para suami ataupun para istri, diajarkan untuk qana'ah. Apa itu qana'ah? Qana'ah birizqillah, merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Dan ini juga faktor kebahagiaan. Suaminya mendapatkan dari istrinya segitu, cukup, alhamdulillah. Istrinya mendapatkan dari suami seperti itu, cukup, alhamdulillah. Ini karena wa bima atal ibad min fadlihi wa karamihi al-mutanawwi', dan apa yang Allah berikan sekian perkara, semuanya harus kita syukuri dan qanaah, merasa cukup. فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر أو نحوه من الأغراض التي كل أحد عرضة لها فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضا بما قسم الله تجد قرير العين. Kata Syekh Abd Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kalau seorang mukmin memiliki iman dan hati yang penuh keimanan, maka ketika diberi oleh Allah ujian dalam bentuk sakit atau kemiskinan, atau kekurangan, atau apa-apa yang lainnya, yang sesungguhnya seluruh manusia menghadapinya. Jangan dikira orang kaya gak pernah menghadapinya. Menghadapi sakit, menghadapi kesusahan, menghadapi. Semuanya menghadapi. Manusia di dunia, urdatan laha. Mereka itu memang selalu menghadapi hal ini, dan itu yang namanya dunia. Itu yang namanya dunia. Maka orang-orang beriman bisa menghadapinya dengan qanaah, bisa menghadapinya dengan syukur dan sabar. Maka itu menjadi qurrata ain, akan menjadi qurrata ain, ketentraman jiwa. La yatatallab bi qalbihi amran lam yuqdar lahu, tidak mencari-cari sesuatu yang tidak ditakdirkan. Dikasih sekian, sedikit. Tidak kemudian hatinya mengharapkan yang tidak diberi. Kenapa enggak sejuta? Kenapa enggak sekian? Kenapa enggak sekian? Kenapa enggak? Itu semua adalah pikiran-pikiran yang hanya merusak hati dan membuat hati gelisah. Dalam keadaan la faidata fi, enggak ada faedah apapun. Apa faedahnya? Kenapa kok enggak segini? Kenapa enggak ngelamun berpikir? Kenapa kok cuma segini? Kenapa kok cuma segitu? Qul inna a'udzukumullah, enggak ada hasilnya. Harusnya yanzur ila ma huwa duna. Harusnya melihat yang di bawahnya. Masih banyak yang lebih sengsara dari saya. Masih banyak yang mendapatkan lebih sedikit dari ini. Wala yanzur ila man huwa fawqahu, jangan melihat orang yang di atasnya. Fadhilina azakumullah, diajarkan juga yang demikian. Unzur, lihatlah kepada man asfala minkum, lihatlah siapa yang di bawah kalian. Jangan melihat orang-orang yang di atas kalian. Kalau melihat di bawah kita syukur, tapi melihat di atas kita ngeluh. Kenapa ya enggak ke si fulan? Kenapa ya enggak ke si fulan? Yang istrinya membandingkannya dengan fulan wa fulan. Itu kalau si fulan tuh istrinya, suaminya sayang banget sama dia. Kok suami saya enggak kayak gitu ya? Itu yang diceritakan, jangan percaya. Wahai para wanita, itu yang diceritakan pada kamu yang baik-baiknya. Yang lain enggak diceritakan. Padahal urusan yang seperti itu ya ada saja. Yang namanya suami manusia, kadang ridho, kadang marah. Yang namanya istri juga manusia, kadang ridho, kadang marah. Itu manusiawi. Itu manusiawi. Yang penting bagaimana menghadapinya. Kalau menghadapinya dengan suatu yang syar'i tadi, dengan sabar dan syukur dan qanaah, maka sebentar selesai. Tidak lama. Dan setelah itu akur kembali lebih indah dari yang sebelumnya. Khamilina azakumullah. Ini adalah perkara-perkara yang diajarkan. Qala, kata Syekh Abdurrahman bin Nasr Sa'di rahimahullah, bahwa manusia akan mengalami dua hal tadi. Perkara jelek, perkara baik. Takdir baik, takdir buruk. Itu semua akan menghadapi. Orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman. Orang yang baik ataupun orang yang tidak baik. Orang yang saleh ataupun yang toleh akan menghadapi semua. Tetapi ada perbedaan pada mukmin. Walakin yatamayyazul mu'min biquwwati imani. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, adapun orang mukmin akan berbeda dengan yang lainnya ketika menghadapi takdir baik takdir buruk tadi. Dengan apa? Dengan imannya, dengan sabarnya, dengan tawakalnya, dan dengan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan penyandarannya pada Allah Subhanahu wa taala, wahtisab thawabihi, dan mengharapkan pahala. Perang muslimin dengan musyrikin. Muslimin ada yang terbunuh. Orang kafir juga ada yang terbunuh. Iya kan? Muslimin ada yang terluka, orang kafir ada yang terluka. Muslimin merasakan sakit, mereka juga merasakan sakit. Tapi ketika dikatakan oleh musyrikin al-harbu sijal, perang seimbang, kata mereka. Jawab, jawab. Laisu sawa, tidak sama. Qatlakum fil nar wa qatlana fil jannah, enggak sama. Mayat-mayatmu atau orang-orang matimu dalam neraka, orang-orang mati kami dalam surga. Sehingga mereka mendapatkan musibah kematian teman-temannya, mereka sangat sedihnya. Sedangkan kaum muslimin dalam keadaan tenang hatinya, insyaallah mereka fil jannah, syuhada. Beda kan? Taib, demikian pula ketika Allah ceritakan bahwa ketika menyentuh mereka qarhun, luka-luka, rasa sakit, dan menimpa kalian juga qarhun mithlu, sama, kalian juga merasakan rasa sakit dan luka-luka. Tetapi kata Allah, wa tarjuna ma la yarjun, tapi kalian berharap sesuatu yang mereka tidak harapkan. Beda apa enggak beda? Beda. Wa tarjun ma la yarjun, sama-sama sakit, sama-sama terluka, sama-sama berdarah. Bukan tidak sakit, bukan kebal kaum muslimin, kaum mukminin, para sahabat, mereka sakit, terluka. Tetapi para mukminin yarjun ma la yarjun, mereka mengharapkan sesuatu yang orang-orang kafir tidak berharap, enggak punya harapan. Tapi bagaimana sakitnya pada orang yang tidak punya harapan dan sakitnya orang yang punya harapan? Harapan pahala di sisi Allah Ta'ala. Ya jauh sakitnya akan lebih ringan dihadapi. Kenapa? Karena punya harapan. Punya harapan. In takunu ta'lamuna fa innahum ta'lamuna kama ta'lamun. Kata Allah, dan kalau kalian sakit, sesungguhnya mereka juga sakit. Sebagaimana kalian sakit. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tetapi kalian mengharapkan sesuatu yang mereka tidak mengharapkannya. Itu harapan pahala di sisi Allah Ta'ala. Nah apa-apa, insyaAllah jadi pahala di sisi Allah Ta'ala. Loh ini kemarin astagfirullah sudah saya dapatkan kemudian gagal, ternyata dicuri orang, demikian-demikian, enggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah kasih gantinya yang lebih baik. Ya. Akan ringan beban tadi. Ya. Daripada orang yang mengeluh, ya, menggerutu, maka beban ya, musibahnya ditambah lagi dengan musibah berikutnya. Musibah yang hissi ditambah dengan musibah yang maknawi. Hissinya uang hilang, tapi maknawinya ya, sakit hatinya, jengkel yang sangat. Ya. Justru jengkelnya, sakitnya itu lebih besar daripada hilangnya uang tadi. Ya. Padahal hilangnya uang tadi tidak menjadikan kamu kelaparan, kamu masih bisa makan hari itu. Tidak kamu kehausan, kamu masih bisa minum hari itu. Dan kamu masih bisa senyum sama istrimu. Kalau saja kamu tidak mengeluh, masih bisa senyum dan masih bisa bahagia malamnya. Masih bisa satu sedekah. Iya kan? Karena enggak ada macam-macam. Tapi kalau cemberut sampai malam hari, hilang hari itu. Kan udah nazak maliyat. Hissi sama ma'nawi itu lebih berat ma'nawi. Kesengsaraan ma'nawi itu adalah kesengsaraan hati yang tidak bisa diobati dengan harta dunia, enggak bisa. Karena sudah cekel hatinya. Seperti anak kecil kehilangan uang, ya. Nangis, ini diganti kata ibunya. Wah, ketawa sebentar, nangis lagi. Kenapa nangis lagi? Coba kalau enggak hilang kan jadi 200. Ini diganti lagi 100 lagi. Coba kalau enggak hilang jadi 300. Kana bin na'azakumullah. Itu anak kecil. Sudahlah. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Qadarullah wa masya'a fa'al. Yang baik kita syukuri, yang jelek kita sabari, dan jangan saling menyalahkan sesama suami istri, maka kehidupan akan harmonis, akan bahagia. Enam. Nah, masih beberapa poin, tapi waktu sudah habis. Barakallahu fikum, wassalatu wassalamu ala afiyah wal hidayah. Subhanaka walhamdulillahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Atau gak perlu pertanyaan? Kayaknya kemalaman ya. Bagaimana sikap suami terhadap istrinya yang sudah dinasehati untuk kembali dan memperbaiki rumah tangganya, tetapi istri tetap menolak dan ini sudah berjalan dalam keadaan masing-masing tidak menunaikan hak dan kewajibannya selama 7 bulan. Lama sekali. Nah. Tidak menunaikan kewajiban berarti tidak bersama. Karena ibn Azhar 4 bulan saja sudah diperintahkan untuk memutuskan keputusan. Apakah mau kembali atau cerai saja. Nah, apalagi sampai 7 bulan. Bagaimana tinjauan syariat tentang arisan? Di rumah kami akan ada diadakan arisan keluarga yang di situ berkumpul banyak orang campur baur Anda tahu itu enggak boleh, tapi ada perasaan enggak enak jika Anda meninggalkan acara arisan tersebut, begitu saja. Bagaimana seharusnya Anda menyikapinya? Kalau campur baur dalam artian campur baur laki-laki dengan perempuan, maka kamu enggak usah ikut. Tidak usah ikut dan enggak pakai, enggak enak. Enak. Kenapa kamu enggak datang? Karena campur baur laki perempuan. Kalau mau dipisah, saya mau datang. Karena pada arisannya pada hakikatnya tidak ada larangan, insyaallah. Enak. Tetapi kalau acaranya seperti itu, maka jangan dihadiri. Sampai saat ini saya belum mendapatkan pekerjaan. Bukan karena tidak mendapatkannya, karena ketika Anda diterima bekerja di perusahaan, meminta syarat yaitu leher harus dipotong dan celana harus menutupi mata kaki. Maka dengan syarat tersebut, Anda tidak menerima tawaran tersebut, Anda berusaha untuk perjualan. Alhamdulillah ada hasil, tapi belum maksimal. Tapi sekarang ini Anda dihadapkan dengan masalah yang buat Anda besar. Istri Anda divonis oleh dokter harus segera dioperasi. Dan ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Apakah yang harus dilakukan saat ini? Masalah-masalah yang seperti itu harus ada ta'awun antara kaum muslimin ahli sunnah. Hendaklah saling bantu-membantu, saling tolong-menolong pada mereka-mereka yang membutuhkan. Dan sikapmu meninggalkan syarat tadi karena Allah SWT, mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Seorang ibu berniat memberikan uang untuk umrah pada anak laki-lakinya, tapi kehidupan rumah tangga anak laki-laki tersebut dalam keadaan susah keuangannya. Apakah tetap umrah? Yang jelas keridhaan ibunya itu yang penting, karena ibunya memberikannya untuk umrah. Kalau bisa diajak bicara ibunya, silahkan, supaya paham keadaan dirinya. Sebelum nikah, orang tua dari si wanita, sekarang telah menjadi istri, menitipkan pesan agar anak wanitanya yang berstatus dokter agar tetap menjadi dokter. Dan saat itu anak iakan, disertai janji dalam kondisi yang sekarang. Bagaimana sikap anak? Apakah tetap memenuhi janji kepada orang tua wanita atau memerintahkan istri melepaskan jabatannya? Sebab kalaupun anak telah membatasi pasien wanita saja yang boleh diobati, namun tetap saja sebagai tuntutan profesi, maka istri saya masih terkadang berhubungan dengan pasien pria. Barakallahu fikum. Syarat-syarat seperti itu, syarat-syarat yang batil, tidak perlu dipegang. Walau mi'ata syaratin, walaupun 100 syarat. Sekarang dia adalah suamimu, maka suamimu, sekarang dia adalah istrimu, maka engkau bertanggung jawab pada istrimu. Atau bertanggung jawab di hadapan Allah tentang istrimu. Kalau ada apa-apa dengan istrimu, bukan ibunya yang akan dituntut yaumul kiamah, tapi suaminya. Sehingga tidak ada urusannya lagi dengan orang tua. Urusannya adalah dengan kamu sebagai suami. Kalau membiarkan dia ikhtilat dengan para laki-laki, maka engkau yang mendapatkan dosa. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hidayah wa rahmah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.